di lembah sungai nan indah terdengar suara memecah melayang bunyi seruling kala senja. Gembala meniup lagu berdaduh di rumpun bambu dengan tak merasa jemu menghiburkan rindu. Sawah luas terbentang, hijau nan mengawal. Jauh pandangan, di situ tempat di situ tempat dilahir, di mana aku dan dia memadu kasih asmara, akhirnya berpisah. Sawah luas terbentang, hijau nan mengawal. Jauh pandangan, di situ tempat permainan. Di situ tempat dilahir, di mana aku dan dia memadu kasih asmara, akhirnya berpisah.